mlebu omah mabur-mabur. Omah gede pinggir tegalan. Isih cilik gampang diatur. Barang gede ugal-ugalan. Ilailu sawo dipangan uler. Ilailu wong bodhong aku pinter. Ilailu aja sok do ngapusi. Ilailu kok ketun tinggo mburi. Soko wetan kecantol leri. Wetan kali umae wewe. Arep balok ora wani.